sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah fit targhib wa tarhib. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang lebih baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam yang paling baik ialah kamu memberi makan kepada orang lain dan menebarkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 424. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala atullukum ala amrin idza antum fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Rawahu Tirmizi, hadza haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya, kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perkara? Apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling berkasih sayang. Tebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 156. Hadis ini hasan sahih. An Ibn Zubair radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu anna Rasulullah qala tatba ilaikum da'ul umami qablakum al-baghdha'u wal hasadu wal baghdha'u hiyal khaliqah laisa khaliqatu sya'ri walakin khaliqatu din walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala unabbi'ukum bima yusbitu lakum dzalik afsus salama bainakum. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid fit targhib wa tarhib. Dari Ibnu Zubair radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan menjangkit kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu kebencian dan kedengkian. Kebencian itu adalah pencukur, bukan pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, kamu sekalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga saling mencintai. Maukah kalian kuberitahu sesuatu yang bisa memantapkan kalian pada yang demikian itu? Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad jayyid dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 424. An Saibatal Hujabiyyi an ammihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun yusfina laka mudda akhika tusallimu alaihi idza laqitahu wa tuwassi'u lahu fil majlisi wa tata'uhu bi ahabba asma'ihi ilaihi." Rawahu Tabrani fil Awsat fit Targhib wa Tarhib. Dari Saibah Al-Hujabi dari pamannya radhiyallahu an, ia berkata, "Ada tiga hal yang membuatmu tulus mencintai saudaramu, yaitu kamu mengucapkan salam kepadanya apabila bertemu dengannya, kamu memberi tempat kepadanya dalam majlis, dan kamu memanggil dengan nama yang paling ia sukai." Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Awsat dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 425. Anil Bara'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala afsus salama taslamu. Rawahu Ibnu Hibban fi shahihihi bi Targhib wa Tarhib. Dari Al Bara' radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tebarkanlah salam, niscaya kalian selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 425. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'budur rahmana wa afsus salama wa at'imut ta'ama tadkhulul jinan. Rawahu Tirmidzi wa Shahahu wa Ibnu Hibban fi sahihi wallahu lahu fi Targhib wa Tarhib. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Allah yang Maha Rahman, tebarkanlah salam dan berikanlah makan, niscaya kalian masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mensahihkannya, dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya lafaz ini baginya dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 425. An Abi Suraih radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah akhbirni bi syai'in yusibu lil jannah. Qala tibul kalami wa badlus salami wa it'amut ta'ami. Rahu Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa shahahu bi Targhib wa Tarhib. Dari Abu Suraih radhiyallahu an, ia berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang menyebabkan aku masuk surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan kamu masuk surga yaitu ucapan yang baik, menebarkan salam dan memberi makan. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan Hakim, ia mensahihkannya dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 425. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tasmiyatul 'atisi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud fi Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya orang Islam atas orang Islam yang lain ada lima, yaitu 1, menjawab salam; 2, menjenguk orang yang sakit; 3, mengantarkan jenazah; 4, mendatangi undangannya; dan 5, mendoakan orang yang bersin apabila dia menyebut alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 426. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fasibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atisa fahamidallaha fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya orang Islam atas orang Islam yang lain itu ada 6. Lalu beliau ditanya, apa saja 6 itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, 1, apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. 2, apabila dia mengundangmu, maka datangilah. 3, apabila dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. 4, Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah dia. 5. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan 6. Apabila dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim, juz 4, halaman 1705. Tiga, ucapan salam serta jawabannya. An Imran bin Al-Husayni radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum, faradda alaihi summa jalasa. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashran. Summa ja'a akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi. Faradda fajalasa. Faqala ashruna. Summa ja'a akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda fajalasa. Faqala salasuna. Rahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu wa nasai wal bayhaqi wa hassanahu aydan fitarhib wa tarhib. Dari Imran bin Husain, ia berkata, pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian orang tersebut duduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginya 10 pahala. Kemudian orang lain datang dan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, lalu orang tersebut duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginya 20 pahala. Kemudian datang seorang laki-laki yang lain dan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, lalu orang tersebut duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginya 30 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan ia menghasankannya. Nasai dan Baihaqi, dia juga menghasankannya dalam Targhib wa Tarhib, juz 3, halaman 428. An Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala assalamu alaikum kutibat lahu asru hasanatin, wa man qala assalamu alaikum warahmatullah kutibat lahu isruna hasanatan, wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kutibat lahu salasuna hasanatan. Rawahu Tabrani fi Targhib wa Tarhib. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan assalamu alaikum, dicatat baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, dicatat baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dicatat 30 kebaikan untuknya. Hadis riwayat Tabrani dalam Targhib wa Tarhib, juz 3, halaman 429. Dari hadis di atas dapatlah diketahui bahwa ucapan salam yang menurut tuntunan adalah A. Assalamualaikum. B. Assalamualaikum warahmatullah. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang terbaik dan akan mendapatkan pahala yang terbanyak adalah poin C. Adapun cara menjawab salam, dianjurkan untuk membalas dengan yang lebih baik atau paling tidak sepadan. Berdasarkan firman Allah, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin faqayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. An-Nisa. Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86.